kondisinya betul-betul jungkir balik keadaannya. Dia ingin dapat dunia, dunia dia tidak dapatkan. Wantakasa, terbalik urusannya. Dia ingin sukses, ternyata malah bangkrut. Dia ingin bahagia, ternyata malah sengsara. Kenapa? Karena seluruh amalannya ialah untuk dunia dan dunia. Jadi ta'isa wantakas, ini perkara yang harus diperhatikan dalam kehidupan seorang hamba. As-sadisatu, masalah penting yang keenam. Qauluhu, sabda beliau, wa idza syika falan taqasha. Wa idza syika, apabila terkena duri. Syika, tertusuk duri. Mendapatkan musibah yang sangat ringan. Apa itu? Tertusuk duri. Falan taqasha, dia tidak mampu untuk menghilangkan rasa sakit karena sebab diuji dengan yang ringan. Kenapa dia tidak mampu menghadapi sakit yang sekecil ini? Karena dia cita-citanya yang dikejar adalah dunia, ingin sehat, tidak pernah ingin sakit. Ternyata datang sakit, sehingga tak kala dia sakit tidak mampu menyelamatkan dirinya dari sakit itu. Padahal sakit walaupun tusukan duri, hatta syaukah yusaku biha, sampai duri yang menusuk seorang hamba mukmin illa kafarah, kecuali itu sebagai pelebur dosa. Namun dia tidak mampu bersabar menghadapi ujian yang sekecil ini karena lemahnya iman, karena lemahnya tauhid di hatinya, sehingga tidak mampu menahan diri dari sabar ketika diuji dengan hal ini. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, faedah penting dari syika falan tuqisa kemarin, doanya Nabi. Kalau ini mengandung doa, berarti didoakan oleh beliau semoga orang itu tidak mampu untuk menghadapi perkara yang menyakitkan pada dirinya, dibinasakan dia. Ini sesuatu yang mengerikan tentunya bagi hamba. Intinya kata Syekh, yahtamil an takuna al-jumlatu salasu khabara au du'a. Ada kemungkinan tiga jumlah yang kita baca ini mengandung makna khabar atau doa. Allahu a'lam. Sabaqa syahdu dzalik. Yang terakhir dari bab, masalah penting yang terakhir, as-sabi'atu, yang ketujuh, as-sana 'alal mujahidi al-mausufi bitilka sifat. As-sana'u, pujian terhadap seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mausufi bitilka sifat, yang disifati dengan sifat-sifat itu, yakni hadis yang telah lewat, tuba li abdin. Tuba bisa maknanya doa, semoga Allah memberikan keuntungan, kebahagiaan. Atau tuba bisa mengandung makna baginya surga, yang namanya tuba, sajarah yang ada di dalam jannah. Siapa yang didoakan? Yakni akhidun li'inani farasihi fisabilillah, seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya berjihad di jalan Allah. Bagaimana sifat, tiga sifat yang ada pada orang tersebut? Tiga sifat itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'asara. Raksahu, rambut kepalanya awut-awutan, betul-betul kondisi fisiknya kotor, rambutnya awut-awutan. Mukhbarah qajamah, telapak kakinya berdebu, kakinya kotor karena debu di saat berjihad di jalan Allah. Ini sifat mujahid. Bukan yang penting selalu tampilannya bersih, najis, sehingga ketika diberi tugas yang kaitannya hal-hal yang kotor-kotor seperti ini, asal gak mau. Tidak. Selama itu untuk beribadah kepada Allah, walaupun kotor badannya, tidak masalah. Hamba yang seperti ini betul-betul seorang mujahid. Barakallahu fik. Sifat berikutnya apa? In kana fil harasah, kana fil harasah. Kalau dia ditaruh di bagian pengintai pasukan, dia pun di bagian pengintai pasukan. Wa in kana fis syaqah, fa huwa fis syaqah. Kalau di bagian pasukan yang menyerang, pasukan penyerang di depan, dia pun di depan. Apapun posisinya, selama itu ibadah, enggak masalah. Di depan, di belakang, di tengah, di samping, posisinya dilihat atau tidak dilihat, yang penting berjihad di jalan Allah. Itulah hamba yang didoakan oleh beliau, tuba. Ma'asyiral muslimin, kondisi mujahid ini, wa idza sta'dana lam yu'zan. Wa idza isi Allah bukan kedudukan di mata manusia. Itulah yang didoakan oleh beliau dan itu sifat-sifat yang ada padanya. Maka kata Syaikh Utsaimin, yadullu ala sana alaih, hadis tadi menunjukkan ujian atas seorang yang berjihad di jalan Allah dengan memiliki sifat-sifat tadi. Wa ana huwa alladhi yastahiqu ayyam daha. Orang seperti ini yang pantas dipuji. La ashabu darahim, bukan para pengejar uang dirham. Wa jananir, bukan para penghamba dinar. Wa ashabul faras wal maratib, para pengejar faras. Faras artinya permadani yang bagus, ataupun maratib, upah-upah ketika beramal, upah-upah dunia. Orang yang beramal akhirat hanya nyari upah dunia bukan pantas dipuji, bahkan itu tercela dan dicela. Ma'asyiral muslimin, itulah 7 masalah penting. Sekarang kita masuk bab baru. Babun, bisa dibaca babun atau bisa dibaca babu, bab. Apa babnya? Man ata'al ulama wal umara. Barang siapa yang mentaati para ulama. Ulama yang dimaksud, ulama yang mengerti hukum-hukum Allah Ta'ala. Ngerti halal, ngerti haram, ngerti sunnah, ngerti bid'ah. Wal umara, dan para pemimpin. Umara, penguasa, pemerintah. Namanya umara. Barang siapa yang mentaati para ulama dan para umara, fi tahrimi, di dalam mengharamkan, ma ahallallah, apa yang telah Allah halalkan, aw tahlili ma harramahu, atau menghalalkan, di dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Bab, barang siapa yang mentaati ulama, mentaati penguasa, di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, Allah menghalalkan, ulama dan umara mengharamkan. Atau sebaliknya, tahlil maharramahullah, mentaati ulama umara di dalam menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Apa hukumnya? Maka disebutkan oleh Syekh, faqad ittakhadahum arbaban. Maka sungguh orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara sebagai arbaban, sebagai rob, sebagai pengatur, sebagai tuhannya. Berarti ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah. Kenapa kesyirikan? Karena ini ittakhadahum arbaban. Berarti dia menjadikan rob selain Allah. Maksudnya kesyirikan di dalam ketaatan. Sehingga sering diistilahkan oleh para ulama, di sini adalah syirik di dalam taat. Dan ini termasuk syirik akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, qauluhu, ucapan Asy-Syaikh rahimahullah, man ata'al ulama, barang siapa mentaati ulama. Huruf man di sini yahtamil attaq antakuna syartiyah. Huruf man bisa kemungkinan sebagai huruf syarat. Artinya sebagai syarat, orang itu akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Kapan? Mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Baik, bidalil, dengan dalil ini, faqad ittakhadahum, itu jawabnya. Barang siapa mentaati ulama dan umara dalam perkara mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, faqad ittakhadahum, berarti, ini jawabnya, berarti dia telah menjadikan ulama dan umara sebagai Tuhan. Berarti ini syirik. Li'annaha jawabu syartin. Karena faqad ittakhadahum, ini jawab dari huruf man. Wa yahtamil antakuna mausulah. Bisa juga man di sini sebagai isim mausul. Berarti babun alladhi ata'al ulama. Bab yang siapa yang mentaati ulama. Berarti dibaca babun. Bab barakallahu fikum, orang yang mentaati ulama. Bisa jadi huruf mausul. Faqauluhu, ucapan muallif, faqad ittakhadahum. Ittakhadahum khabarul mubtada. Wa qaranat bil fa, diiringi huruf fa. Li'anna ismal mausul, karena dia isim mausul, kasyarti, sebagaimana huruf syarat fil ma'mul. Wa 'alal awal, berarti kalau yang pertama dibaca tuqra' babun. Babun man ata'al ulama. Berarti babun alladhi ata'al ulama. Atau biduri tanwin, babu man ata'al ulama. Begitu. Namun wal awal ahsan, namun yang pertama lebih bagus, babun. Wal murad bil ulama, sekarang siapa yang dimaksud ulama? Karena nama ulama, nama yang mulia, disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kalimat al-ulama al-ilmu, maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Kalau disebutkan ilmu wal-ulama dalam hadis, maksudnya ilmu agama. Jangan salah pandang. Sehingga kalau begitu saya mau belajar ilmu dunia, biarkan orang belajar ilmu agama, saya tekun belajar ilmu dunia, entah ada manfaatnya. Betul. Namun ilmu dunia bukan itu yang disanjung oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Barakallahu fiik. Berarti kalau ada kalimat fas innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama, tidak lain yang takut kepada Allah dari para hamba al-ulama. Siapa itu? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Yang dimaksud ilmu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah. Itu namanya ulama. Sehingga orang-orang yang seperti ini, orang yang takut kepada Allah. Mari katakan al-ulama. Barakallahu fikum. Jika ada Syekh Utsaimin, wal muradu bil ulama'i al-ulama'u bi syar'illah. Yang dimaksud ulama di sini ulama-ulama yang mengetahui syariat Allah, Quran, Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Sehingga kedudukan ulama ahlul hadis betul-betul sebagai ta'ifah mansurah. Perhatikan, karena ada kadang orang mengatakan ulama fuqaha lebih mulia dari ulama ahlul hadis. Yang namanya fuqaha, mereka mengambil fikih dari hadis. Jangan salah paham. Kalau ulama hadis hanya mengerti hadis, ulama fuqaha mengerti hukum-hukum Islam. Pahami dengan baik. Yang namanya ulama ahlul hadis, mereka itu juga fuqaha. Cuma yang masyhur empat. Imam fuqaha yang masyhur empat. Namun hakikatnya kalau antum baca imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, semua imam. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang ta'ifah mansurah, firqatun najiyah, apa kata Imam Ahmad? Wa illam takun ahlal hadis fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis, ahlul hadis bisa maknanya orang yang mengilmui hadis secara riwayatan dan secara diroyatan, dan mereka mengamalkannya, mendakwahkannya. Imam Bukhari imam. Antum lihat bab yang dia mulai dari awal sampai akhir membahas tentang sholat, shum, zakat, saum, puasa, haji, semua perkara dibahas dengan urutan bab dengan hadis. Bukan dia fuqaha. Jelas dia fuqaha, faqih, dan dia ahlul hadis. Makanya ketika Ahmad ditanya, siapakah kelompok yang ditolong oleh Allah? Kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu. Kalau bukan mereka, mereka ta'ifah mansurah. Maka ulama yang sangat mulia di sisi Allah, ulama tentang syariat Allah, Quran dan Sunnah. Bukan ulama-ulama yang membidangi perkara dunia. Orang bisa bikin teknik, teknik bikin rumah. Wah, ini ulamanya. Monggo Pak khutbah. Khutbah pakai apa? Teknik bikin rumah? Khutbah tentunya isinya membimbing umat supaya lurus di atas siratal mustaqim. Jadi kalau bicara agama, bicaralah dengan Quran, dengan Sunnah. Teori Quran Sunnah pahami dengan baik, sampaikan kepada umat. Itulah ilmu. Adapun ilmu dunia memiliki dua sisi. Maksudnya apa? Seperti pedang. Bisa untuk manfaat, bisa untuk yang kejelekan. Bisa untuk kejelekan, bisa kebaikan. Tergantung untuk apa perkara dunia. Adapun ilmu akhirat, ilmu yang sangat mulia karena menghantarkan ke surga. Yang dimaksud dengan umara. Siapa umara? Ulul amri. al-munafidun lahu. Umara, para pemimpin, pemerintah, mereka adalah ulu amrin, orang-orang yang memiliki urusan, urusan kaum muslimin, al-munafiduna lahu, yang mereka menjalankannya. Jadi hukum-hukum syariat akan jalan kalau ada para pemimpin. Hukum-hukum syariat akan jalan dengan adanya siapa? Pemimpin. Salat, haji, jihad, apalagi hukum-hukum Islam ditegakkan di muka bumi dengan adanya para penguasa. Makanya fal hadani sinfani hum madkuran. Makanya dua golongan ini, mereka itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa surat ayat ke-59. Ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah. Wa atiur rasula, taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri. Sebutkan di sini wa ulil amri dan ulil amri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati para amiri, amir-amir, pemimpin-pemimpin di kalangan umatku, faqad ata'ani, sungguh dia mentaati aku. Wa man asa amiri, siapa yang bermaksiat kepada para pemimpin-pemimpin umatku dalam hal yang ma'ruf, berarti dia bermaksiat kepada aku. Berarti taat kepada pemimpin adalah prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini Allah Ta'ala perintahkan ketaatan. Yang pertama, faja'ala ta'atallaha ta'atahu mustaqillah. Dalam ayat ini An-Nisa 59, Allah jadikan ketaatan kepada Allah Ta'ala mustaqillah, tersendiri. Artinya betul-betul berdiri sendiri, taati Allah. Kapan Allah memerintahkan sesuatu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang Allah perintahkan dengannya, fa'tu minhu, jalankan semampu kalian. Jalankan semampu kalian. Ketaatan yang mutlak tidak bisa dibantah. Ya, ketaatan yang mutlak tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ketaatan kepada Allah, ketaatan yang mutlak. Mengalahkan ketaatan kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau bapak ibumu mengajak, memaksa kamu berbuat syirik, syirik itu dilarang oleh Allah. Jangan taati keduanya. Lihat, orang tua bisa dikalahkan di dalam mentaati Allah. Wasahibhuma fi dunya ma'rufa, pergauli dengan baik di dunia. Mustaqillah. Fala wa ta'atu rasulihi mustaqillatun. Mentaati kepada rasulnya juga mustaqillah, ketaatan yang berdiri sendiri. Wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalimat ati'ur rasul, berdiri sendiri, taati rasul. Maka wa ta'atu ulil amri tabi'atun. Dan taat kepada para ulil amri, ulama, umara, itu tabi'ah. Apa tabi'ah? Mengikuti dalam mentaati Allah dan Rasul. Kalau ulamanya, umaroknya tidak mentaati Allah dan Rasul, berarti tidak wajib ditaati perintahnya. Perintahnya itu saja. Apa yang dia perintahkan? Maaf, saya tidak mau. Lu kenapa tidak mau? Itu bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Maaf. Minta maaf saja. Nuwun sewu. Sampaikan, saya sudah bisa pak berbuat dosa kepada Allah, saya tidak mau. Maaf, dalam hal ini saya tidak bisa. Sampaikan uzur. Apa uzurnya? Itu dosa. Bapak siap nanggung dosa saya? Saya tidak mau. Kalaupun Bapak menanggung dosa saya tidak mau. Kenapa? Takut. Itu orang mukmin seharusnya demikian. Walihada lam yukarrir. Oleh karena itu dalam ayat ini tidak diulang al-fi'la, kalimat fi'il ati'u. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri. Kenapa? Karena yang namanya ulama dan umara itu manusia. Bisa salah, bisa benar. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Itu manusia. Ketika imannya sedang turun, dia berfatwa-fatwa yang mengingkari hukum Allah, dan wajib ditaati fatwanya. Lalu yang ditaati siapa? Ilmu. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu fala ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kata Syekh. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia. Orang tua, bapak ibu, saudara, tetangga, ulama yang fatwanya tidak sesuai dengan syariat, tidak wajib. Fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada Allah. Wa ulul amri, makanya dikatakan ulil amri hum ulus sya'ni, orang yang memiliki sya'n, urusan. Urusan yang pertama humul ulama. Yang pertama para ulama-ulama. Kenapa ulama itu memegang urusan? Li'annahu yastanitu ilaihim fi amri syar'i wal ilmi bihi. Dikarenakan yang namanya ulama yastanitu ilaihim, disandarkan kepada mereka. Kaum muslimin menyandarkan urusan-urusannya kepada ulama. Fi amri syar'i, dalam urusan syariat. Karena ulama itu yang belajar Quran, belajar tafsir, belajar tentang hukum-hukum Islam, belajar sunnah, belajar hadis, hadis sahih, hadis dhaif, dia pelajari. Jadilah dia ulama. Ketika ada masalah syariat, kemana kita bertanya? Kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada kalian, kepada ahla dzikri. Apa itu ahla dzikir? Ahlu dzikir itu adalah orang yang mengetahui halal dan haram. Ibnu Katsir menyebutkan yang namanya ahlu dzikir, orang yang mengetahui halal dan haram. Ngerti sunnah, ngerti bid'ah, ngerti tauhid, ngerti syirik. Itu ulama. Yang betul-betul ulama. Barakallahu fikum. Mengerti syariat. Oh, ini ada syariatnya enggak Pak Ustaz? Atau Pak Ulama? Ustaznya enggak tahu, saya tanya ulama dulu. Ustaznya tidak tahu, tanya ulamanya dulu. Saya tanya dulu ke ulama. Jawaban ulama seperti ini. Enggak boleh. Oh begitu, apa dalilnya? Dalilnya 1, 2, 3, 4 disebutkan dalilnya. Itulah ulama. Penerang jalan dalam beragama. Dan yang dimaksud ulama, bersandar kepada mereka urusan syariat dan urusan ilmu. Makanya kita disuruh bertanya kepada mereka. Jangan salah cari orang yang akan ditanya. Baik. Kalau sudah jelas urusan syariat, tanyalah kepada ulama-ulama yang jujur, ulama rabbani, berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Wal umara, adapun yang namanya umara, para pemerintah, penguasa, pemimpin, li'annahu yastanidu ilaihim, karena disandarkan kepada mereka fitanfidis syara, di dalam melaksanakan tanfid, pelaksanaan syariat, wa imdo'ih, dan keberlangsungan syariat-syariat yang mulia, syariat haji. Bersama siapa kita haji? Penguasa. Penguasa menentukan amir safarnya si fulan. Ditentukan keberangkatannya, pulangnya haji. Dalam masalah apalagi saum, puasa, mengawali saum, mengakhiri saum, ini betul-betul menjadi tugas besarnya penguasa. Baik, termasuk hukum-hukum yang lain, syariat-syariat yang ada dalam Quran. Barakallahu fikum. Kalau di zaman Nabi, ketika ada pezina misalnya, dia melaporkan diri, saya berzina ya Rasulullah, langsung dilaksanakan hukuman. Yang melaksanakan hukuman penguasa. Kalau ada kejahatan, pencurian, perzinaan, kok hukum-hukum Islam tidak ditegakkan, itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Selesai sudah. Adapun kita sebagai seorang hamba, barakallahu fikum, karena diperintahkan mentaati para penguasa dalam hal yang ma'ruf, taati saja. Adapun hal-hal yang tadi, itu tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di hadapan Allah. Dan akan ditanya oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, maka kata beliau, wa idza istaqamal ulama, apabila istiqomah lurus para ulama, wal umara, para penguasa juga istaqomatil umur, para ulama itu lurus di atas siratal mustaqim, jalannya Allah dan Rasul, tidak nyeleweng kanan, nyeleweng kiri. Wal umara istiqomatil umur. Wal umara juga para pemimpin istiqomah. Istiqomatil umuru. Maka urusan kaum muslimin pun akan lurus. Makanya ketika disebutkan oleh Umar ibn Khattab, ma yuhadimul Islam, apa yang menghancurkan Islam ini wahai Umar? Yang akan menghancurkan keberadaan Islam ini itu siapa ya Umar? Qala yuhaddimuhu sallatul alim. Yang akan menghancurkan Islam ini adalah sallatul alim, ulama-ulama yang terpleset, tidak istiqomah di atas jalan Allah dan Rasul. Sallah, tergelincir. Wajidalul munafik, wajidalul munafik bil Quran, dan orang munafik yang membantah Quran. Lihat, orang-orang munafik kata Umar yang membantah Al-Quran. Jadi kalau ada orang suka membantah ayat-ayat Al-Quran, itu adalah kata Umar munafik, dan itu yang menjadikan hancurnya Islam ini. Dan yang ketiga, wahakamal a'immatil mutillin, hukum-hukum yang ditegakkan oleh pemimpin-pemimpin yang tersesat, hukum yang diputuskan oleh hakim atau pemimpin yang tersesat dari siratal mustaqim. Rawahu Darimi, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Ma'asyiral muslimin, maka ahlus sunnah mereka punya prinsip. Di dalam prinsip Islam, sebagaimana telah ditulis oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Usulus Sittah. Apa itu? tidak akan sempurna mentaati pemimpin. Tidak akan sempurna dalam beragama kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Dan tidak akan sempurna pemimpin kecuali dengan ditaati. Jadi prinsip Ahlus Sunnah, taat kepada pemimpin. Bahkan kalau punya doa yang mustajabah, doakan untuk pemimpin. Agar pemimpin istiqomah di atas sunnah, membimbing umat di atas bimbingan Islam yang lurus. Doa itu kekuatan yang luar biasa. Tidak perlu dengan turun jalan menghujat pemimpin begini begitu. Malah justru jadi suasana yang kacau bagi kaum muslimin. Dan itu bukan metode bimbingan Rasulullah SAW. Perbaiki diri, bertobat kepada Allah. Banyak berdoa di waktu mustajab. Agar pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah untuk istiqomah. Itu cara yang sangat mulia di sisi agama ini. Doa. Selanjutnya, kata Syekh. Wabifasadihim tufsidul umur. Dengan rusaknya mereka. Siapa mereka? Ulama dan umara. Kalau ulamanya rusak, umaranya rusak, maka tufsidul umur. Urusan-urusan umat Islam pun ikut rusak. Lianal ulama ahlul irsyad wadilalah. Yang disebut ulama, mereka golongan irsyad. Orang yang memberi bimbingan. Wadilalah, orang yang memberi petunjuk-petunjuk, petuah-petuah. Seharusnya kaum muslimin dalam hal ini bimbingan Rasul demikian. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat yang besar, kenikmatan yang besar disyukuri. Seharusnya yang namanya syukur tambah dekat kepada Allah. Bukan malah syukur diisi maksiat. Itu bukan syukur namanya saja. Namanya syukur tapi isinya maksiat. Itu bukan syukur. Itu ulama membimbing. Kembalilah ke jalan Allah. Jangan nikmat yang besar dirusak oleh kita sendiri. Datangnya azab, datangnya petaka, datangnya musibah. Itu karena dosa-dosa kita. Itu seharusnya para ulama, para pembimbing umat. Ya? Bukan malah ikut larut. Dalam kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Karena itu, barakallahu fikum, ulama-ulama yang betul ulama mereka orang yang sabar. Rabbaniyin. Kunu rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Wa bima kuntum tadrusun. Jadi ulama rabbani, ulama yang belajar Quran dengan apa yang kalian pelajari, dengan apa yang kalian ajarkan, dipelajari, diajarkan. Setelah itu bersabar, beramal, itulah rabbani. Ma'asyiral muslimin wal umara, adapun para pemimpin, ahlul ilzam wa tanfid. Golongan orang yang ilzam, mengharuskan. Rakyat wajib taat penguasa. Aturan-aturan syariat kalau ditegakkan taati. Keluar keputusan daerah misalnya, kepres misalnya. Wajib bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam sholat 5 waktu berjamaah. Wajib berarti. Kalau tidak sholat jamaah berarti antum berdosa kepada Allah dan maksiat kepada pemimpin. Kenapa? Itu keputusan yang harus dijalankan. Karena itu disyariatkan dalam Quran dan Sunnah. Misal. Watanfid, yang mengawasi pelaksanaan. Yang tidak sholat tak diingatkan. Didatangi. Pak, tutup tokonya, sholat. Itu yang punya tugas wewenang adalah penguasa. Kalau seandainya ada. Barakallahu fikum. Demikian pula yang melaksanakan sekian banyak aturan-aturan yang sifatnya membawa kemaslahatan duniawiyah. yang mengatur lalu lintas itu penguasa. Dengan diaturnya lalu lintas, baiklah keadaan kaum muslimin ketika berjalan. Itu tugas mereka. Itulah para umara. Sehingga dengan adanya umara akan jadi aman dan baiklah sebuah negara. Dengan adanya ulama, jadilah rakyat terbimbing. Makanya kata Hasan Al-Basri, laulal ulama, kalau tidak ada para ulama, lasoronas, manusia akan menjadi mislul bahaim, seperti binatang-binatang ternak. Kalau tidak ada ulama, manusia akan seperti binatang ternak, kata Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena ulama itu betul-betul menjadikan manusia itu mengerti syariat yang mulia. Diterangkan hukum bagi wanita, menutup aurat yang sempurna. Ketentuannya demikian-demikian, adabnya demikian. Itulah tugas mereka, dan tugas penguasa adalah melaksanakan dan mengawasi terwujudnya syariat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.